Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, Durusul Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih pada buku yang pertama pada pelajaran ke-6. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membaca latihannya sampai pada latihan ke-3. Latihan ketiga di sini disebutkan contoh susunan mubtada khabar. Dan latihan ini sudah dijawab walillahilhamd pada pertemuan sebelumnya. Kita akan sebutkan beberapa faedah yang ada pada latihan ini. Kita lihat terlebih dahulu latihannya. Nomor 1 disebutkan Muhammadun Talibun, Hamidun Tabibun. Itu yang kedua, Huwa Muslimun. Kemudian Al-Babu Mughlaqun, Al-Mindilu Wasikhun, Asyayu Harun, Al-Masjidu Ba'idun, At-talibu maridun, al-hisanu sari'un, al-qamaru jamilun. Ini adalah contoh susunan mubtada khabar yang berjenis mudzakkar. Kemudian dirubah menjadi muannas. Aminatu talibatun, Fatimatu tabibatun, hiya muslimatun, annafidatu mughlaqatun, alyadu wasikhatun, alqahwatu harratun, almadrasatu ba'idatun, attalibatu maridatun, As-sayyaratu sari'atun, asy-syamsu jamilatun, al-ummu jalisatun. Faedah yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan susunan mubtada khabar. Mubtada khabar sebagai bentuk pengulangan dari materi yang sudah dilewati pada buku-buku yang sebelumnya, bahwa dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan jumlah mufidah. Artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat sempurna. Nah, jumlah mufidah di dalam bahasa Arab ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, dan ini yang akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah. Penjelasannya menyusul. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, fokus pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim itu bisa berupa nama orang, bisa berupa kata benda, bisa juga isim isyarah, juga bisa kata ganti atau dhamir. Itu isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Kemudian isim yang berada di depan atau jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada itu adalah isim yang ada di depan, isim yang ada di awal kalimat. Khabar adalah sesuatu yang menerangkan isim tersebut, yakni mubtadanya. Nah, kita lihat di sini contohnya Muhammadun Talibun. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, diawali dengan isim. Isim yang pertama atau isim yang terletak di depan disebut sebagai mubtada. Berarti Muhammadun itu mubtadanya. Talibun itu khabarnya. Hamidun Tabibun juga sama. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu Hamidun. Hamidun karena berada di depan maka dinamakan dengan mubtada. Ada mubtada berarti harus ada khabar. Nah, kemudian juga sudah pernah kita jelaskan bahwa mubtada dan khabar itu harus marfu' atau berharakat dhammah, berharakat dhammah. Kemudian kita juga sudah pernah membaca penjelasannya bahwa mubtada atau khabar itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya itu berupa isim mudzakkar, maka khabarnya juga harus sama mudzakkar. Kalau mubtadanya itu muannas, khabar juga harus muannas, juga harus muannas. Nah, mufrad, musanna dan jamak juga pernah kita jelaskan. Namun sekarang kita akhirkan terlebih dahulu karena fokus kita di sini ialah mudzakkar dan muannasnya. Nah, kita lihat di sini al-babu mughlaqun. Mudzakkar. Al-babu mubtada mudzakkar dia. Mughlaqun khabarnya. Salah apabila disebut al-babu mughlaqatun. Mughlaqatun. Tidak sesuai. Ini tidak benar. Nah, jadi di sini bukan hanya sebatas merubah menjadi muannas kemudian selesai, tapi kita harus tahu, oh ini adalah susunan mubtada khabar. Mubtada khabar itu harus ada, yakni penyesuaian, harus khabarnya harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya muannas, khabar muannas. Kalau mubtada muzakkar, khabar juga harus muzakkar. Nah, itu faedah yang ingin kita sampaikan sebelum masuk pada latihan keempat. Tayyib, sebelum kita masuk latihan keempat, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Tayyib, kita masuk latihan keempat. Latihan keempat halaman 37 di sini. Sahihil jumal al-atiyata. Sahihi al-jumala al-atiyah. Benarkanlah jumlah-jumlah berikut ini. Kalimat-kalimat berikut ini. Jadi yang disebutkan semuanya salah. Semuanya salah. Nanti kita tanya sisi kesalahannya di mana. Lalu benarkan. Taib, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan. Silakan. Naam Ustaz, bismillah. Haqibatu man hadihi. Naam, haqibatu man hadihi. Di sini kesalahannya di mana? Haqibatu man. Kesalahannya hadza. Taib, ahsan. Karena Naam, lanjut. Taib, kesalahannya di sini haqibatu man hadza, isim isyarahnya menggunakan hada, padahal yang ditunjuk adalah kata yang berjenis muannas. Maka isim isyarah yang tepat adalah man haqibatu man hadhihi. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Al-hurfatu maftuhatun. Kesalahannya pada maftuhun. Itu maftuhun dalam bentuk muannas. Dalam bentuk mudzakkar, seharusnya muannas. Naam, ahsanta. Al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhun. Ini salah. Yang benar al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfatu maftuhatun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Naam, Ustaz. Hadza sayaratu at-tabibi. Seharusnya hadhihi sayaratu at-tabibi. Naam, hadza sayaratu at-tabibi. Ini salah. Karena yang ditunjuk berjenis muannas, maka isim isyarah yang tepat adalah hadhihi. Hadhihi sayaratu at-tabibi. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, nama Ustaz. Hadi miftahu sayyarati. Ya, seharusnya hadi miftahatu sayyarati. Kurang tepat. Salah. Ulangi. Hadihi miftahu sayyarati. Ini salah. Kemudian yang benar gimana? Hadi miftahu miftahatu sayyarati. Nah, yang benar hadza miftahus sayyarati. Hadza miftahus sayyarati. Miftahu kunci. Kunci. Kita enggak bisa merubah menjadi muannas dengan memberikan ta marbutah miftahatu. Tidak. Nah. Hadza. Nah. Hada miftahus sayyarati. Jadi yang harus dibetulkan adalah hadihinya. Hadihi itu salah. Ya. Kemudian kita rubah menjadi hada miftahus sayyarati. Nah, untuk mengingatkan, tidak semua kata yang berjenis mudzakkar bisa dirubah menjadi muannas dengan diberi ta marbutah. Ingat, tidak semua kata. Tidak semua kata bisa, ya, tidak semua kata bisa di seperti ini kan. Yang bisa apa? Mudahnya itu ada kata sifat. Kata sifat. Sifat yang berlaku atau bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Seperti misalnya besar dalam bahasa kita. Bahasa Arabnya kabirun untuk yang besar, untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan kabirotun. Atau misalnya towilun untuk yang laki-laki, perempuan towilatun, jamilun untuk laki-laki, perempuan jamilatun. Nah, jadi sementara kata sifat yang perlu kita ketahui, kata sifat bisa dirubah menjadi mudzakkar, dari mudzakkar ke muannas dengan memberikan tambahan ta marbutah. Tapi kalau kata benda tertentu, ya, tidak bisa diberi tak marbutah untuk menunjukkan muannas. Misalnya sayyaratu. Sayyaratu itu muannas. Lalu dirubah menjadi mudzakkar sayyaru. Tidak. Tidak bisa. Nah. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa nomor 5, silakan. Naam, Ustaz. Ainal baqaratu wa fi syari'i. Yang benar jawabannya iya fi syari'i. Naam, ainal baqaratu hiya hiya fi syari'i. Baik. Kemudian latihan kelima, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai dengan harokat akhir pada kalimat-kalimat di bawah ini, yakni disertai dengan harokat, disertai dengan harokatnya. Taib, nomor satu, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Naam, hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Jundi, silakan. Ya, Ustaz. Liman hadhihi? Hadhihi li Yasirin. Naam, liman hadhihi? Hadhihi li Yasirin. Al-Akh Imam, silakan nomor 3. Bismillah. Alhamdulillahi. Naam, alhamdulillahi. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan nomor 4. Allahu masyriqu wal maghribu. Ulangi. Allahul masyriqu wal maghribu. Lillahi. Yang betul, lillahi. Lillahil masyriqu wal maghribu. Naam. Lillahil masyriqu wal maghribu. Naam. Baik, al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Ada al-mikwatu, artinya setrika. Al-baqaratu, sapi betina. Al-udhunu, telinga. Al-ummu, ibu. An-nafidatu, jendela. Ad-darrajatu, sepeda. Al-fallahu, petani. Al-yadu, tangan. Al-thallajatu, lemari es. Jiddan, nah, biasa diartikan dengan sangat ya. Al-mil'aqatu, sendok. Al-anfu, hidung. Ar-rijlu, kaki. Ar-rijlu. Al-qahwatu, kopi. Al-qidru, panci. Al-famu, mulut. Asy-syayu, teh. Sari'un, cepat. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-6. Kita baca pelajaran berikutnya, pelajaran ke-7. Tayyib. Silakan Al-Akh Abu Salwa Demak dibaca pelajaran ke-7. Naam Ustaz. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Naam, cukup. Al-Akh Abu Mulyan, dilanjutkan. Man hadha? Naam, Ustaz. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Atilka Dajjajatun? La, tilka Battatun. Ma tilka? Tilka Baydatun. Naam, cukup. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Watilka sayyaratul mudiri. Taib. Asa'atu Abbasin. Nah, cukup. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nah, Ustaz. La, hadihi sa'atu Hamidin. tilka sa'atu Abbasin dalika dikun wa tilka dajajatun. Naam. Al-akh Abu Ruqayyah, diulangi. Man hadhihi? Taib, al-akh Abu Ruqayyah. Naam. Naam Ustaz, mulai dari mana Ustaz? Dari pertama, man hadhihi, silakan. Dari pelajaran ke-7 yang pertama itu. Oh, pertama. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Naam, cukup. Al-akh Abu Shifa, silakan dilanjut. Naam Ustaz. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa, dilanjut. Atilka dajajatun la tilka battatun. Ma tilka, tilka baidotun. Naam, cukup. Al-akh Abu Jundi, silakan. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Naam. Al-akh Imam, cukup. Al-akh Imam, silakan. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Naam, al-akh Abu. Dhalika. Cukup. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Dhalika dikun wa tilka dajajatun. Naam. Dari pelajaran ke-7 ini ada tambahan isim isyarah. Ya. Tambahan isim isyarah dzalika sama tilka. Kalau pada pertemuan sebelumnya, atau bukan dzalika, dzalika sudah ya, berarti hadhihi dan tilka. Naam. Hadhihi dan tilka. Ini isim isyarah, berarti yang sudah kita pelajari isim isyarah ada hadza, ada hadhihi, ada dzalika, ada tilka. Hadza dan hadhihi itu untuk menunjuk sesuatu yang dekat jaraknya. Kemudian dzalika sama tilka untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Hadza dan dzalika itu untuk mudzakkar. Hadhihi dan tilka untuk muannas, untuk muannas. Baik, kita baca latihan 1. Iqra' waktub, baca dan tulislah. Nomor 1, al-akh Abu Salwa, silakan. Taib, al-akh Abu Salwa bisa terhubung. Nomor 1 dibaca. Halaman hadhihi. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Berikutnya al-akh Abu Mulyan, silakan nomor 2. Naam Ustaz. Dhalika imarun wa tilka baqaratun. Naam, ahsan. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Adzalika masjidun? La, tilka madrasatun. Adalika masjidun, la tilka madrasatun. Al-Akh Abu Ahmad, silakan. Naam Ustaz. Hada jamalun wa tilka naqatun. Hada jamalun wa tilka naqatun. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Ulangi, hadhihi. Hadhihi madrasatun. Hadhihi mudarrisatun. Wa tilka talibatun. Naam, ahsanta. Walaupun bisa dibaca madrasatun. Naam, hadhihi madrasatun bisa. Cuma kalau dilihat pada makna kalimat sepertinya kurang tepat, maka dibaca hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Hadha kalbun wa dhalika qittun. Hadha kalbun wa dhalika qittun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hada baitun, hada baitul muadzini, wa tilka hadiqatut tajiri. Kenapa dibaca at-tajiri? Al-Akh Abu Saufa. At-tajiri sebagai mudhaf ilaih, Ustaz. Naam, ahsanta, sebagai mudhafun ilaih. Taib. Kita selesaikan insyaallah. Latihan kedua, isi dengan isim isyarah dzalika dan tilka. Perintahnya asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'id dzalika tilka. Berilah kata tunjuk pada kalimat-kalimat berikut ini dengan isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, ba'id, yaitu dalika dan tilka. Taib. Al-Akh Abu Jundi, nomor satu. Tilka ummun. Tilka ummun. Al-Akh Imam, silakan. Dalika abun. Dalika abun. Al-Akh Abu Ahnaf. Dhalika qalamun. Dhalika qalamun. Al-Akh Abu Salwa. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Al-Akh Abu Mulyan. Tilka aynun. Tilka aynun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad, silakan. Dhalika qamisun. Dhalika qamisun. Al-Akh Abu Ruqayyah. Nafsat. Tilka qidrun. Tilka qidrun. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Al-Akh Abu Saufa. Tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Al-Akh Abu Jundi. Dhalika maktabun. Naam, dhalika maktabun. Al-Akh Imam. Tilka naqatun. Tilka naqatun. Al-Akh Abu Ahnaf. Dhalika muhandisun. Dhalika muhandisun. Al-Akh Abu Salwa. Dhalika muadzini. muadzinun. Nah, dzalika muadzinun. Dzalnya jangan dipanjangkan. Dzalika muadzinun. Baik, berikutnya al-akh Abu Mulian. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Dalika sarirun. Dalika sarirun. Berikutnya al-akh Abu Ahmad, silakan. Tilka hadiqatun. Tilka hadiqatun. Naam. Al-akh Abu Ruqayyah. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Al-akh Abu Shifa, silakan. Dalika jamalun. Dalika jamalun. Al-akh Abu Saufa. Tilka battatun. Tilka battatun. Taib, al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-mumarridatu, artinya perawat perempuan. Al-muadzinu, yakni orang yang mengumandangkan adzan. Al-hadiqatu, kebun. An-naqatu, unta. Al-battatu, bebek. Al-baydhatu, telur. Lalu di bawahnya disebutkan asma'ul isyarati lil qarib, isim isyarah untuk yang dekat. Hada dan hadihi, contohnya hada Muhammadun, hadihi Aminatu. Asma'ul isyarati lil ba'id, isim isyarah untuk yang jauh. Dzalika dan tilka, contohnya dzalika Hamidun, tilka Zainabu. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-7. Insyaallah kita akan masuki pelajaran ke-8 pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Naam Ustaz. Naam, silakan. Al-Akhamulian. Ana bertanya Ustaz. Pertanyaan sebelum, yaitu perbedaan antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Naam Ustaz. Taib. Pertama dari sisi perbedaan dari sisi apa? Penulisan. Perbedaan dari sisi penulisan. Hamzah wasal itu enggak ada bentuk apa namanya hamzahnya ya. Hanya hanya ditulis alif saja. Kalau hamzah qata itu ada tulisan hamzahnya, baik itu di atas atau di bawah alif. Di bawah alif. Kalau hamzah wasal tulisannya hanya alif saja. Dan ini yang sering terjadi, atau yang yakni sering ada kesalahan di sini, menganggap hamzah qata dan hamzah wasal itu sama. Sehingga ketika nulis, misalnya nulis Ahmad, ya tulisnya pakai alif, kemudian tulis begitu saja menggunakan alif atau hamzah wasal. Itu sisi perbedaan yang pertama, yakni penulisannya. Kemudian bacaannya, ada perbedaan dari sisi bacaan, ada hukum tertentu. Kalau yang hamzah qata' jelas akan dibaca terus jika dia berharokat, jika ada harokatnya. Misalkan di depan, hamzahnya di depan, berharokat dhammah, ya dibaca dengan dhammah. Berharokat fathah, ya akan dibaca dengan fathah. Berharokat kasroh juga akan dibaca dengan kasroh. Diawali dengan suatu kata atau huruf, ataupun tidak diawali dengan suatu kata atau huruf. Artinya Apabila kata ini yang diawali dengan hamzah qata berada di depan atau ada sesuatu yang mendahuluinya, sama semuanya harus dibaca hamzah qata-nya itu. Kita ambil contoh misalnya Ahmadu. Ahmadu hamzahnya hamzah qata. Kalau diawali dengan waw, ya hamzah tersebut tetap dibaca wa Ahmadu. Atau misalnya contoh yang lain, apa namanya, Ustadun, Ustadun, Usamatu, diawali dengan kata sebelumnya misalnya wa Usamatu atau dzalika Usamatu, hamzah qata'nya tetap dibaca. Kalau hamzah wasol ada hukum tertentu. Jika dia berada di depan, maka hamzah wasolnya dibaca. Dibaca. Hamzah wasol itu enggak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Kalau dia berada di depan, maka diberi harokat atau dibaca hamzah wasolnya. Bagaimana harokatnya itu ada pembahasan tersendiri. Ada pembahasan tersendiri. Ismun contohnya. Ismun. Ibnun. Ibnun. Tapi kalau didahului dengan suatu kata atau huruf, maka hamzah ini, hamzah wasol maksudnya, ditulis tapi tidak dibaca. Ditulis tapi tidak baca. Ibnun ketika dikasih waw di depannya, maka menjadi wabnun. Wabnun. Hamzah wasalnya hilang. Ismun wasmun. Wasmun. Nah, itu kurang lebih sisi perbedaan antara hamzah qata' dengan hamzah wasal. Demikian al-akhabu mulian. Bisa difahami? Naam Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa anta jazakumullah khairan. Baik, ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan.